Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikil Asma'il Husna wa hamida nafsahu ala 'azamatihi wa kibriyaihi kama qala subhanahu falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil 'ardi rabbil 'alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal 'ard. وهو العزيز الحكيم وحمد نفسه في الأولى والآخرة وأخبر عن سريان الحمد في العالم الألوي والسفلي ونبه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده وليعرف كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-ikhwati fillah, kita masih bersisa pembahasan tentang nama Allah Al-Hamid, Tuhan yang Maha Terpuji. Dan kita telah sebutkan kemarin kandungan makna Allah, nama Allah Al-Hamid, bahwasanya Allah Maha Terpuji dalam dirinya dengan segala macam sifat-sifat sempurnanya, dan Allah Maha Terpuji dengan limpahan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Yang berkaitan dengan Allah, Dia adalah Zat yang Maha Terpuji dengan kesempurnaan yang Dia miliki. Yang berkaitan dengan hamba, Allah Maha Terpuji dengan limpahan cucuran karunia-Nya yang dilimpahkan kepada hamba sebelum mereka minta, tanpa mereka minta, dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang nama Allah Al-Hamid yang berkaitan dengan Allah. Dia adalah Zat yang Maha Terpuji. Wa hamada nafsahu ala 'azamatihi wa kibriyaihi. Allah memuji dirinya atas keagungannya dan kesombongan yang dia miliki, keperkasaan. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardh. Bagi Allah SWT segala macam bentuk pujian. Dialah Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik langit dan Tuhan pemilik bumi. Wa rabbil ardi rabbil alamin. Dia pula lah Tuhan seluruh alam semesta, selain langit maupun bumi. Dialah Tuhan arasy yang agung, Tuhan kursi, Tuhan qalam, dan seterusnya. Wa lahul kibriya ufis samawati wal ard. Dan baginya lah kesombongan atau keperkasaan yang ada di langit dan di bumi. Wahual azizul hakim. Bila Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahamada nafsahu fil ula wal akhirah. Dialah Tuhan yang memuji dirinya, ya, dalam segala keadaan, di awal maupun di akhir. Wa akhbaru an siryanil hamdi fil alamil ulwi wasufli. Yang memberitahukan tentang pujiannya yang meliputi alam di atas, alam di langit, alamnya malaikat, maupun alam di bumi, alam yang rendah. Wa nabbaha ala dhalika kullihi fi kitabih. Dan Dia telah jelaskan itu seluruhnya dalam kitab-Nya. Fi ayatin adidah, dalam ayat yang banyak. Tadullu ala tanawwi hamdihi subhanah, menunjukkan bervariasinya, beragamnya pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'addudi asbabi hamdih, beragam pula sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala dipuji. Wa qad jama'a Allah fi mawatina min kitabih wa farraqaha fi mawatina ukhra. Allah terkadang mengumpulkan sebab-sebab mengapa Dia dipuji dalam sebagian tempat dalam ayat-ayat terdapat dalam kitab-Nya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala pisahkan liyata'arrafa ilaihi ibaduh, agar hamba-hambanya mengenalnya. Wa liya'rifu kaifa yahmaduna, agar hamba paham bagaimana memujinya. Wa kaifa yuthnuna alaihi, bagaimana memujanya. Wa liyatahabbaba ilaihim bidhalik, agar Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka cinta dengan hal tersebut. Wa yuhibbuhum idza arafuhu, agar Allah mencintai mereka tatkala mereka mengenalnya. Wa ahabbuhu wa hamaduhu, tatkala mereka mencintai Allah dan memujinya. Naam. Wa qad warada alhamdu fil Qur'anil Karim fi akthar min 40 mawdian jama fi ba'daha asbab alhamdi wa fi ba'daha dhukirat asbabuhu mufassalah. فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله له الحمد في الأولى والآخرة وقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقد ورد الحمد في القرآن الكريم. لا terdapat sebutan pujian bagi Allah dalam Quran Al-Karim. Fi akthar min 40 mawdian. Fi akthar min 40 mawdian, lebih daripada 40 tempat. Jama'a fi ba'dihha asbab alhamd. Dalam tempat yang banyak ini terkadang Allah menyebutkan sebab-sebab mengapa dia layak dipuji. Wa fi ba'dihha dzukirat asbabuhu mufassalatan. Sebagian tempat Allah pisahkan penyebutan sebab mengapa dia terpuji. Fa minal ayati allati jumi'a fiha asbabul hamdi, di antara bentuk ayat Allah menggabungkan, mengumpulkan padanya puji-pujian baginya, qaulu ta'ala, firman-Nya alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujilah bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Ini pujian yang sifatnya umum, segala sesuatu ciptaannya yang di langit, yang di bumi, yang terdapat di antara keduanya, ya, yang di atas langit, semuanya ciptaan tersebut menunjukkan dialah Tuhan yang maha terpuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qawluhu lahul hamdu fil ula wal akhirah, baginya lah segala macam pujian, fil ula wal akhirah, ya, baik di awal maupun di akhir, baik di dunia maupun di akhirat, ya, semuanya masuk dalamnya pujian. Dialah al-awwal wal-akhir, Tuhan yang maha pertama, tak ada sebelumnya makhluk, dan Tuhan yang akhir, tak ada setelahnya makhluk. Semuanya terpuji dalam semua rentang waktu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, segala puji bagi Allah yang miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka ayat-ayat ini menunjukkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya terkumpul segala macam pujian. Naam. Wa minal ayati allati dzukira fiha asbabul hamdi mufassalah. Wa minal ayati allati dzakara fiha asbabul hamdi mufassalah qaulu ta'ala وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ففيها حمده على نعمة دخول الجنة. Asbab. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan setelah ini ayat-ayat yang mana Allah memuji dirinya atas sebab-sebab, ya, tertentu. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى. Di antara ayat-ayat yang disebutkan padanya pujian bagi dirinya secara rinci, detail, dengan sebab tertentu, firman-Nya وقالوا الحمد لله, maka mereka berkata, yaitu ahlu surga, الحمد لله الذي هدانا لهذا, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah untuk masuk ke surga ini. Ini pujian khusus, ya, Allah Maha terpuji. Kenapa? Karena Dia telah memberi hidayah kepada hamba-hambanya agar mereka bisa masuk ke surga dengan taufiknya, dengan bantuannya, dengan kemudahannya. wa ma kunna linahtadiya laula an hadadallah. Sesungguhnya kita tidaklah mungkin mendapatkan hidayah ini kecuali karena Allah semata yang berikan kepada kita. Fa fiha hamduhu ala ni'mati dukhul jannah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan pujian baginya yang layak terpuji dan dipuji, karena dialah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan masuk ke dalam surga. Ini pujian yang sifatnya rinci khusus. Naam. Wa qawlu ta'ala faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Fa fiha hamduhu 'ala nasri 'ala al-a'da'i was salamati min syarrihim. Wa qawluhu ta'ala, ayat lainnya menunjukkan pujian dia secara khusus karena sebab-sebab tertentu. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Maka katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita, kami dari orang-orang zalim. Fa fiha hamduhu 'ala nasri 'ala al-a'da. Pada ayat ini Allah menyebutkan pujian bagi dirinya yang telah menyelamatkan hamba-hambanya atas musuh-musuhnya. Wassalamah min syarrihim. Bagaimana Allah selamatkan mereka dari kejelekan musuh-musuhnya. Wa qawlu ta'ala fad'uuhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Fa fiha hamduhu 'ala ni'mati tauhid wa ikhlasil 'ibadati lahu wahdahu. Allah berfirman, fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Maka berdoalah kepadanya dengan ikhlas, dengan menundukkan diri untuk menjalani agamanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Maka dalam ayat ini Allah jalla wa ala hamida ala ni'mati tauhid. Fa fiha hamduhu ala ni'mati tauhid. Terpujilah Allah dengan nikmat tauhid wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Terpujilah Allah dengan memudahkan hambanya untuk berikhlas dalam mengibadati Allah semata. Ya, menunjukkan nikmat itu nikmat besar yang tidak diberikan kepada seluruh makhluknya. Naam. Wa qawluhu ta'ala alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbil sami'ud du'a. Fa fiha hamduhu subhanahu 'ala hibatil walad. Ya, di antara ayat lain yang menunjukkan pujian Allah atas ya dirinya dengan segala macam perkara-perkara yang dia berikan, di antaranya adalah anak, nikmat besar yang dengannya kita wajib memuji. Sebagaimana Ibrahim memuji Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya berupa anak. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi wahabali. Berkata Ibrahim, segala puji bagi Allah yang telah menghibahkan, memberikan kepadaku alal kibari, ketika berusia renta tua, Ismail wa Ishaq. Anak bernama Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Ini pujian atas nikmat anak. Fa fihi hamduhu subhanahu 'ala hibatil walad. Layak kita mujinya dengan nikmat yang diberikan kepada kita berupa anak. Apalagi anak yang saleh, apalagi anak yang sehat, masya Allah, nikmat anak besar yang tak diberikan kepada semua orang. Sebagian orang Allah berikan anak tapi cacat. Ya, kadang-kadang kita lihat hartanya melimpah. Sering kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang Allah berikan anak cuma satu, cacat pula. Sementara orang tuanya hartanya berlimpah, tapi tak bisa dia dengan hartanya membeli kesehatan sang anak. Ya, lihat kekayaan materinya subhanallah. Dia sudah bawa anaknya keliling dunia kemana-mana, ya, untuk mencari sebab kesembuhan, tapi tidaklah Allah izinkan. Maka anak adalah nikmat. Dia bersyukur, harus bersyukur, dan alhamdulillah kita lihat dia dapat bersabar dan bersyukur dengan ujian anak tersebut. Karena sebagian orang tidak Allah berikan anak sama sekali. Ya, tatkala kita merasa diri kita banyak kekurangan, kekurangan materi, kesusahan, ya anak banyak, syukurlah nikmat anak adalah nikmat yang besar. Nikmat anak sehat, nikmat yang besar, luar biasa. Orang yang cacat anaknya, subhanallah, sekiranya seluruh hartanya ditukar agar anaknya sehat, akan ditukar. Ya, maka terpujilah Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita anak-anak yang sehat, sempurna indranya, tak ada yang kurang, sebagai ujian bagi kita agar mensyukurinya. Naam. Wa qawlu ta'ala alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja fa fiha hamduhu subhanahu 'ala ni'mati inzalil qur'anil karim qayyiman la 'iwaja fihi. Di antara hal yang Allah terpuji dengannya, Allah sebutkan sebuah pujian bagi dirinya adalah Dia yang telah menurunkan Quran sebagai pedoman dan petunjuk, yang tanpa Dia kita akan tersesat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya alkitab, Al-Quran, petunjuk, pedoman. Tanpanya kita tersiok-siok dalam kesesatan. Walam yaj'al lahu iwaja. Dia jadikan petunjuknya lurus, tidak menyimpang, tidak bengkok. Maka dalam ayat ini Allah memuji atas nikmat yang telah nikmatnya yang telah menurunkan Quran yang dapat membuat orang lurus jalan hidupnya, tak ada padanya penyimpangan. Nah, wa qawlu ta'ala wa kulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira fa fiha hamduhu subhanahu likamalihi wa jalalihi wa tanazzuhihi 'anil naqaisi wal 'uyub. Allah Jalla wa'ala menyebutkan juga pujian bagi dirinya, Tuhan yang maha sempurna, tak butuh anak, tak butuh sekutu, tak butuh pembantu, tak ada padanya cacat maupun aib. Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, terpujilah Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, dialah Tuhan yang tidak pernah butuh kepada anak, tidak memiliki anak. Ya, kenapa manusia butuh anak? Butuh yang membantunya, mewarisinya, tatkala dia telah wafat. Allah tak butuh anak karena dia tak pernah wafat. Tak butuh bantuan. Lam yattakhidh waladan. Segala puja bagi Allah, Tuhan yang tidak punya anak, tidak beranak. Maka tidak ada keindahan Tuhan yang memiliki anak, butuh bantuan anaknya. Tak ada. Ya. Dan anaknya sendiri adalah Tuhan yang sebelumnya tak ada menjadi ada, dan dia ada dengan sebab bapaknya, maka ini tak layak dianggap sebagai Tuhan. Tuhan kita Allah yang tak pernah beranak, tak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun. Terkadang sebagian orang anak tak punya yang membantunya, tapi dia punya sekutu dalam usahanya. Dan Allah SWT tak punya anak dan tak punya sekutu yang membantunya dalam ya penciptaan langit dan bumi, memeliharanya. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dia nafikan dari dirinya anak, dia nafikan dari dirinya sekutu dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Dan tidak ada baginya penolong karena kehinaan, karena dia maha kuat, ya tak butuh penolong. Karena kadang-kadang manusia tak ada anak yang membantunya, tapi ada sekutunya. Kadang-kadang tak ada sekutunya dalam usaha yang membantunya, dia punya bos yang membantunya. Allah semuanya Allah nafikan. Wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah dia, bertakbirlah, memujinya. Katakan Allahu Akbar. Maka ini menunjukkan Allah maha terpuji dengan segala macam sifat-sifat yang sempurna, ya keagungannya, dan dia mensucikan dirinya dari segala macam bentuk kekurangan yang ada pada manusia maupun aib. Ya, apa yang sempurna pada manusia terkadang tak sempurna bagi Allah. Manusia sempurna kalau memiliki anak, memiliki istri. Bagi Allah tidak. Karena kesempurnaan manusia, mereka butuh anak, mereka butuh istri karena kekurangan mereka. Allah tidak, jalla wa ala. Naam. Wal ayatu fi hadha al ma'na katsirah. Wallahu ta'ala qad iftataha kitabahu bil hamdi wa iftataha ba'da suwar al Qur'ani bil hamdi wa iftataha qalqahu bil hamdi wa ikhtatamahu bil hamdi. Falahu alhamdu awalan wa akhiran wa lahu syukru zahiran wa batina wa huwal hamidul majid. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, ayat yang semacam ini yang menjelaskan kepadanya Allah mengapa dia layak dipuji dengan berbagai macam sebab banyak, yang dikatakan lebih 40 tempat Allah menyebutkan pujian baginya. Ada yang sifatnya secara umum terpuji bagi Allah, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, ini umum. Kemudian secara rinci terpuji dia yang telah memberikan kepada kita keturunan, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang telah menurunkan Quran dan seterusnya. Allah Ta'ala qad iftataha kitabahu bilhamdih, dan Allah memulai kitabnya dengan pujian. Ya. Surat pertama adalah Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama dari Quran. Ya. Wa iftataha ba'dhu suwaril Qur'ani bilhamdih, sebagian surat-surat lain pun dia buka dengan kata-kata alhamdulillah, pujian. Wa iftataha khalqahu bilhamdih. Dia juga membuka, ya, sebagian bentuk perbuatannya dalam menciptakan makhluknya dengan kata-kata pujian baginya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Terpujilah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajniha, yang mereka miliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba' wa zidu fil khalqi ma yasha. 2, 3, 4, lebih daripada itu. Disebutkan pujian bagi diri terkala dia menciptakan sebagian makhluknya. Wa khatama bilhamdi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menutup sebagian surat dengan pujian bagi dirinya. Walhamd wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tutup dengan pujian baginya. Falahul hamdu awalan wa akhiran, maka dialah Tuhan yang layak dipuji di awal dan di akhir. Walahu syukru zahiran wa batinan, baginya kesyukuran yang harus kita senantiasa syukuri atas segala macam bentuk nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Wahuwal hamidul majid, memang benarlah dia Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan pindah menjelaskan nama Allah berikutnya, itu nama Al-Majid, Tuhan yang maha mulia. Wallahu tabaraka ta'alam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.